الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab az-zikr wa du'a dari kitabul jami' yang merupakan bagian dari kitab bulughul maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kepada hadis yang setelahnya. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi ad-du'a'i lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menengadahkan kedua tangannya dalam doa, maka beliau tidak menurunkan keduanya sampai beliau mengusap dengan kedua tangan tadi wajah beliau. Kemudian disebutkan tahrijnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar, akhrajahu Tirmidzi, di riwayat At-Tirmidzi, walahu syawahidu minha, dan dia memiliki syawahid, yaitu hadis-hadis pendukung atau riwayat-riwayat pendukung yang mendukung daripada hadis ini. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anda Abi Dawud wa ghairihi, yang ada pada Sunan Abi Dawud dan yang selainnya. Wa majmu'uha yaqdi bi annahu haditsun hasan, dan secara keseluruhannya, yaitu ketika dilihat dari riwayat-riwayat yang ada, jalur-jalur periwayatannya secara keseluruhan mengharuskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, yaitu hasan li ghairihi, hasan dikarenakan ada pendukung-pendukungnya, ada syawahidnya, bukan hasan li zatihi. Ini hukum yang ditetapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dari hadis ini, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan tapi li ghairihi, hasan li ghairihi, hasan dikarenakan ada pendukung-pendukungnya. Baik. Maka ya khairi fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hadis ini pada asalnya adalah hadis yang dhaif, ya, pada asalnya adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu di sini Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya di situ ada syawahid, ada pendukung-pendukungnya. Di mana hadis yang sahih tidak perlu syawahid, tidak perlu pendukung. Ya. Hadis yang sahih langsung diterima. Adapun hadis yang dhaif, apabila ada syawahidnya, bisa naik derajatnya menjadi hadis yang hasan. Ya. Misalnya ada suatu hadis yang dhaif, kemudian ada hadis lain yang dhaif, ada beberapa hadis yang kemudian sama lafaznya atau sama dari sisi maknanya, kemudian masing-masingnya dhaif, maka ini saling menguatkan satu sama lainnya, menjadikan hadis tersebut hadis yang hasan. Namun apa? Bukan hasan li zatihi. Hasan li zatihi itu yang memang hasan dari sisi hadis tersebut, periwayatannya dari jalur tersebut itu apa? Hasan. Ya. Riwayatnya hasan dari satu jalur. Adapun yang hasan li ghairihi, dikarenakan apa? Dikarenakan ada beberapa riwayat yang semuanya dhaif, namun saling menguatkan satu sama lainnya menjadi hasan li ghairihi. Namun ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa selain di sana ada permasalahan dari sisi kelemahan masing-masing riwayat tersebut, maka ada hal yang lainnya yang menjadikan kita menghubungi hadis ini dengan hadis yang baik, yaitu bahwasanya hadis ini adalah hadis yang syadz, hadis yang memiliki syudzudz, yaitu apa? Yaitu menyelisihi hadis-hadis yang lainnya yang sahih, menyelisihi hadis-hadis yang lainnya yang sahih. Di mana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya hadis mengenai mengangkat tangan adalah hadis yang mutawatir, namun secara apa? Secara maknanya, bukan secara lafadznya. Yaitu ada banyak hadis yang disitu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, lafadznya berbeda-beda dan kejadiannya pun berbeda-beda. Ada yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan pada saat khutbah ketika istisqa meminta hujan. Ada yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika di padang Arafah, ketika berkhutbah atau berdoa di padang Arafah. Berkhutbah namun berdoa di padang Arafah. Demikian pula ketika di Muzdalifah, demikian pula ketika berdoa di atas bukit Safa, dan yang selainnya. Dan semuanya sahih. Dan tidak disebutkan pada tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan padanya, padahal hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang mutawatir, sangat banyak riwayatnya mengenai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan atau menganjurkan atau membimbingkan orang yang berdoa untuk mengangkat tangan. Pada hadis-hadis tersebut tidak disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menurunkan tangannya beliau mengusap wajahnya. Hanya ada pada hadis yang kita bacakan sekarang ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan itu adalah hadis yang apa? Dhaif. Hadisnya dhaif. Ada pendukung-pendukung yang lainnya, dan pendukung-pendukung yang lainnya juga dhaif. Jadi permasalahannya dua, bahwasannya hadis ini riwayatnya dhaif, dan dari sisi yang lainnya ada yaitu syudzudz, keganjilan daripada hadis ini yang bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang sangat banyak dan sahih, yang sangat banyak dan sahih. Hadis ini riwayatnya lemah, walaupun riwayat-riwayatnya juga banyak, semuanya lemah. Adapun hadis-hadis yang lainnya mutawatir, secara makna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dalam berdoa, tidak disebutkan padanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Berarti apa? berarti ada permasalahan yang itu, yang lainnya itu apa? Syudud. Maksudnya hadis ini syad, melisihi hadis dari sahih yang lainnya. Oleh karena itu, ya, walaupun ada syawahidnya, walaupun ada pendukungnya, tidak bisa menguatkan hadis ini. Ya. Dikarenakan selain ada kebaikan pada periwayatan daripada hadis ini, ya, ternyata ada permasalahan yang lainnya itu apa? Syudud yang ada pada hadis ini. Katakanlah tidak ada syudud, mungkin bisa dinaikkan derajatnya dengan syawahid tadi dalam pendukung-pendukung ada, yang ada menjadi hasannya khairihi. Namun ternyata ya, permasalahannya lebih dari itu, ada kebaikan pada riwayat-riwayat hadis dan juga ada syudud. Maka tidak bisa ya, syawahid tersebut menguatkan hadis ini menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ya. Oleh karena itu, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya mengusap wajah dengan kedua tangan setelah doa adalah, setelah berdoa adalah suatu yang bid'ah. Ini pendapatnya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Ya. Karena tadi hadisnya dhaif dan juga kemudian ada syuzul padanya. Namun Syekhul Uthaim rahimahullah ta'ala kemudian mengembalikan permasalahan tersebut atau menyimpulkan permasalahan tadi bahwasanya permasalahannya ijtihadiyah. Permasalahannya ijtihadiyah. Itu tergantung ya, ijtihadnya para ulama ya, yang kemudian melihat kepada hadis ini, apakah hadis ini kemudian bisa menjadi hasan li ghairihi karena syawahidnya ataukah tidak. Dikarenakan yang mensahihkannya pun banyak ya. Ada Al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah, ada Al-Imam An-Nawawi dalam satu pendapat beliau, ada Ibn Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini yang menghasankannya, dan Al-Munawi, Al-Sam'ani, Al-Syaukani dan yang selainnya menghasankan hadis ini dengan yaitu keseluruhan daripada riwayatnya ya. Jadi masalahnya ijtihadiyah ya. Maka dalam permasalahan yang ijtihadiyah ini disebut oleh Syekhul Utsaimin muslahnya, apabila ada yang kemudian ya, dengan ijtihadnya menyatakan hadis ini sahih, kemudian menyebutkan bahwasanya atau berpendapat bahwasanya mengusap wajah setelah doa itu adalah sunnah, maka ini adalah pendapatnya ya. Kemudian yang melihat bahwasanya hadis ini dhaif karena memang riwayat-riwayatnya dhaif dan kemudian ada keganjilan pada hadis ini dikarenakan menyelisih hadis-hadis yang sahih, maka dia mengatakan hadis mengusap wajah bukanlah sunnah, maka itulah pendapatnya. Ini permasalahan ijtihadiyah ya, tidak diingkari satu sama lainnya, tidak diingkari satu sama lainnya dalam permasalahan ini. Sampaikan pendapat yang benar ya. Kemudian apabila dia lebih mengambil kepada pendapat yang lainnya, maka tidak diingkari atas perbuatan tersebut. Dikarenakan memang ada ulama yang berpendapat bahwasanya hadis ini sahih dan bisa diambil hukum darinya bahwasanya mengusap wajah setelah doa adalah sunnah. Baik, ini khulasah atau kesimpulan dari hadis ini, bahwasanya hadisnya dhaif, tidak bisa diambil hukum darinya, maka mengusap wajah setelah doa bukanlah sesuatu yang sunnah menurut pendapat yang rajih. Kemudian kita masuk kepada hadis yang setelahnya. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, sesungguhnya orang yang paling berhak atas diriku ya, pada hari kiamat ya, atau paling dekat dengan diriku pada hari kiamat ya, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Qala akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka hadis ini Allah harisan hasan li ghairihi, sebagaimana ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam suatu kitabnya, ya. Maka hadis ini bisa diambil hukum darinya. Walaupun pada kitab-kitab yang lain beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini dhaif, namun pada suatu kitab beliau, beliau menyatakan bahwasanya ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi tadi apa? Hasan yang kemudian memang pada asalnya periwayatannya dhaif, dhaif, dhaif, namun ada beberapa jalan periwayatan yang kemudian saling menguatkan satu sama lainnya sehingga diambil hukum hasan li ghairihi. Ya. Maka mungkin pada beberapa kitab yang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkannya, ya, beliau ya, melihat kepada satu jalur periwayatan atau beberapa jalur periwayatan, ya. Kemudian pada kitab yang dimana beliau rahimahullah ta'ala mengatakan hasan li ghairihi, beliau melihat kepada seluruh jalur periwayatan yang beliau temukan, maka menghukumi secara keseluruhan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi ketika melihat kepada jalur-jalur periwayatan yang ada secara keseluruhan. Baik. Maka dari permasalahan yang seperti ini, kita mengetahui bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang penting dalam syariat Islam. Di mana ketika kita melihat kepada suatu hadis, kemudian kita tidak tahu apakah itu hadis yang sahih atau yang dhaif, maka kita ragu-ragu untuk mengambil hukum darinya. Ya. Adapun ketika kita mengetahui tentang ilmu hadis secara lebih mendalam, ya, sehingga kita bisa menghukumi dan meyakini bahwasanya adalah hadis yang sahih atau sebaliknya bahwasanya ini adalah hadis yang dhaif, maka kita bisa dengan yakin mengambil hukum darinya, atau kemudian ketika dia adalah hadis yang dhaif kita meninggalkan hadis tersebut dan tidak mengambil hukum darinya. Ya. Maka khilaf di antara para ulama, ya, banyak yang terbangun di atas perbedaan pendapat tentang sahih atau tidaknya suatu hadis. Ya. Maka inilah ilmu yang sangat penting dalam ilmu syariat agama Islam. Maka kita akan menjelaskan tentang makna dari hadis ini, karena kan dikatakan hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nas," sungguhnya orang yang paling dekat denganku, ya, dan juga orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku. Ya. Ini konsekuensinya. Paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat berarti apa? Paling mungkin dan paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, di sini ada keutamaan dari suatu ibadah dan amalan yang agung, yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang tersebut akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sisi pendalilan atau kemudian sisi di mana kemudian seorang yang banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat? Sisinya yaitu bahwasanya seorang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak lain ini dikarenakan, ya, dia banyak mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sehingga dia banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dibangun di atas apa? Ingatannya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya, ya, sehingga dia banyak bersolawat dengan lisannya, ya. Sebagaimana seorang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya, maka dia akan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini mengapa seorang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang lebih dekat kepada atau paling dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, ya dikatakan dia adalah seorang yang banyak mengingat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang patut untuk dijadikan peringatan di sini, walaupun kita hendaknya banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka hendaknya janganlah seorang itu menjadikan mahabbah, yaitu kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih besar daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang wajib yaitu seorang menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih besar daripada kecintaan kepada siapapun. Kemudian menjadikan kecintaan Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih besar daripada kecintaan kepada yang selain beliau. Ya. Namun kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seharusnya lebih besar daripada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apabila seorang lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kemudian menyamakan kecintaannya kepada Allah, ya, dengan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Telah terjatuh kepada apa? Kesyirikan dengan syirik besar. Syirik besar dalam perkara apa? Dalam perkara mahabbah. Dalam perkara kecintaan. Kecintaan kepada Allah harus lebih besar daripada kecintaan kepada, ya, seorang pun dari kalangan makhluk-makhluknya, walaupun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang patut untuk difahami bahwasannya kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai, ya, hasil daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidaklah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan beliau adalah sebagai seorang Rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena itu kita mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikarenakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketundukan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan bagi kita untuk mencintai beliau lebih besar daripada kecintaan dari kepada seluruh manusia, bahkan lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, maka kita mentaatinya. Ya. Maka kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara ini. Ya. Maka jangan kita menjadikan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih besar daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini, ya, bisa jadi dan mungkin saja kita saksikan pada sebagian manusia, ya, lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, daripada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan ketika berdoa, mungkin dia lebih mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini jelas, dia terjatuh kepada kesyirikan dalam perkara doa. Ya. Namun sekedar kecintaan saja, kecintaannya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih besar daripada kecintaan kepada Allah, ini pun sudah terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Maka ini yang patut untuk menjadi catatan, ya, bahwasanya kita banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan kecintaan kita kepada beliau. Ya, namun tentu saja hendaknya kita, ya, menjadikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada kecintaan terhadap siapapun. Ya, walaupun itu adalah makhluk atau manusia yang paling mulia, ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang, ya, dalil yang sangat banyak diantaranya dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita dengar pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah serta malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikanlah salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibalik dari apa? Dari Al-Quran. Ya. dan dari sunnah ya, banyak, termasuk yang sudah kita sebutkan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu, bahwasanya suatu majelis itu apabila kosong dari berzikir kepada Allah dan juga bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majlis tersebut menjadi apa? Kerugian nanti pada hari kiamat bagi orang yang duduk pada majlis tersebut. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya seorang yang bakhil adalah seorang yang apabila aku disebutkan di sisinya maka tidak bersolawat kepadaku, ini hadis yang dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi sana ada hadis yang lainnya yang juga sahih ya, atau hasan, yang tidak ya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda raghiman fi rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Ya, sungguh suatu kehinaan ya, bagi seseorang apabila aku disebutkan di sisinya kemudian dia tidak bersolawat kepadaku ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat hina, sungguh sangat merugi. Di mana sini yang disebutkan adalah raghiman fun. Apa yang dimaksud dengan raghiman fun? Anfun apa? Hidung. Maksudnya apa raghiman fun? Bahwasanya hidungnya itu menempel dengan tanah ya. Itu yang dimaksud dengan istilah raghima anfun. Berarti apa? Yaitu menunjukkan kehinaan dan kerendahan ya, orang tersebut, baik itu pria ataupun wanita, apabila kemudian ya, disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak menghormati beliau ya, tidak memberikan hak beliau. Ini sebagian daripada hak beliau untuk kita bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Justru dia seakan-akan seperti tidak mendengar penyebutan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan berpaling dari bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha 'ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada keutamaan yang besar ya, bagi amalan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana seorang ketika bersolawat satu kali saja maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang sejenis dengan amalannya. Itu apa? Bersolawat pula Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada orang tadi, namun lebih banyak dan lebih afdal tentu saja, lebih banyak dari sisi jumlahnya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat 10 salawat kepada orang tadi, kemudian lebih afdal dari sisi ini adalah salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai makna dari salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Maka lihat bagaimana balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada amalan seorang hamba. Maka jangan sia-siakan ya, kesempatan untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam majlis seperti ini kita banyak mengucapkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sangat sedikit dari kita yang ingat untuk kemudian bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sekali solat ya, atau sekali solawat dalam istilah kita solawat ya, namun pada asalnya itu apa? Salat mufrad. Sekali kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada kita, yaitu maknanya memuji kita 10 kali di mana? Di al-mala'il a'la, ya, tempat atau perkumpulan yang tertinggi, yang di sana ada para malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ya. di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat itu balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita yang bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan kesempatan seperti ini, ya. Majelis di mana kita banyak menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga jangan sampai yaitu majelis kita kosong, ya, dari penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita memanfaatkan pula waktu pada malam Jumat dan hari Jumat secara keseluruhan, ya, di mana itu adalah waktu yang yaitu memiliki keutamaan tersendiri untuk seorang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari tersebut, hari Jumat. Maka kita memperbanyak untuk bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad misalnya, atau dengan salawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca dalam salat, itu pun tidak mengapa. Maka kita banyak bersalawat kepada beliau pada hari Jumat. Demikian pula masih mengenai salawat, ada hadis yang juga sahih, yes, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wa inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati as-salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang selalu bergerak, berputar di muka bumi ini kesana kemari, yuballighuni an ummati as-salam, yang mereka malaikat-malaikat tadi menyampaikan kepada aku salam dari umatku, ya. Maka salam atau salawat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sampai kepada beliau dimanapun orang tersebut berada, ya, dikarenakan disampaikan salam tersebut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya untuk menyampaikan salam, ya, umatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang dekat dengan yaitu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang jauh dari kubur beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sama kedudukannya. Semua salam tersebut dan salawat tersebut sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian lebih lanjut disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Baslan rahimahullah ta'ala di sini penukilan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim yang diambil dari kitab beliau Jalalul Afham Fis-salati was-salam ala khairil anam, di mana Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki fawaid, memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Yang pada kitab tersebut beliau menyebutkan 40 atau lebih. Lalu kemudian dalam penukilan ini hanya disebutkan sebagiannya, hanya 10 yang disebutkan. Di antaranya, di antara faedah dari bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah membacakan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada beliau, ya, dan ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Ini yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadah. Ketika menjalankan perintah Allah, maka seorang menjalankan ibadah kepadanya, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara faedah dari bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi orang yang bersolat satu kali. Ya, bagaimana apabila seorang banyak bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentu saja, ya, berkali-kali lipat apa yang akan didapatkannya, ya, dari salawat tersebut. Kemudian yang ketiga, maksudnya ketika dia bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diharapkan dia akan mendapatkan ijabah, pengabulan daripada doanya apabila dia menyebutkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan doanya, yaitu sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersolawat terlebih dahulu. Yang dimana disebutkan dalam satu hadis yang mauquf dari Ali radhiyallahu anhu, ya, yang kemudian disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya walaupun ini mauquf, artinya perkataan Ali radhiyallahu anhu, namun kemudian dia mendapatkan hukum rafa. Apa hukum rafa? Dia anggap sebagai sesuatu yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin ini diucapkan dari ijtihadnya Ali saja, pemikirannya Ali saja, ya, tidak mungkin. Yaitu Ali radhiyallahu anhu berkata, "Kullu du'a'in mahjub hatta yusalla 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Semua doa itu dihalangi sampai, ya, diucapkan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisan rukuh sebenarnya. Dan Allah alam harus dilihat lagi kepada salah daripada hadis ini, ya, belum sempat dilihat bagaimana syaratnya atau hukum daripada para muhaddithin termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah taala terhadap asar ini. Allah alam. Ini faedah yang ketiga daripada bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, bahwasanya solawat kepada Nabi adalah sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba, dan juga sebab bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecukupan kepada hamba tersebut atas apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kecukupan ketika dia banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, bahwasanya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk sebab yang menjadikan hajat kebutuhan seorang manusia itu, ya, dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya bersolat kepada Nabi adalah suatu sebab yang menjadikan suatu majlis itu dianggap sebagai majlis yang baik. Ya. Bahwasanya majlis tersebut tidak menjadi kerugian nanti bagi orang-orang yang duduk padanya, pada majlis tersebut nanti pada hari kiamat. Ya. Kapan suatu majlis yang sebagai suatu majlis yang baik? Baik ketika, ya, diucapkan padanya, ya, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kosong dari dua perkara tersebut. Kemudian yang selanjutnya, bahwasannya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu sebab yang menjadikan seseorang, ya, terus-menerus merasakan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga bertambahnya kecintaan tersebut di dalam hatinya ketika dia banyak bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu yang wajib dalam syariat Islam ini, ya, suatu kewajiban dalam syariat Islam. Ya. Masih ada beberapa faedah dari salawat yang disebutkan di sini, insya Allah akan kita sempurnakan penyebutannya pada kesempatan yang akan datang. Bila kita Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.